Dan bagi orang yang mampu berpuasa, kemudian dia tidak mau berpuasa, ya, maka hendaklah dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya. Dan ini di awal-awal turunnya kewajiban puasa. Awal-awal wajibnya puasa, seorang boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah, walaupun dia mampu puasa. Namun setelah itu ayat ini mansukh, terhapus dengan ayat yang setelahnya nanti, bahwasanya orang-orang yang mampu wajib berpuasa. Tidak ada pilihan membayar fidyah bagi orang yang mampu berpuasa, sebagaimana ayat yang selanjutnya nanti. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang dengan kerelaan hati dia berbuat kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puasa yang diwajibkan tersebut, ya, pada hari-hari tertentu tersebut, ya, adalah puasa Syahrul Ramadhan di bulan Ramadhan. Yang di bulan itu diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai furqan, pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang di antara kalian hadir di negerinya, yaitu mukim, bukan musafir, di bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini yang memansukh ayat yang sebelumnya, ayat yang ada padanya pilihan mau puasa apa bayar fidyah. Ayat ini memansukh ayat yang sebelumnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang diantara kalian mukim di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Enggak ada pilihan lagi. Ya. Jika mampu, maka yang wajib adalah berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia tidak berpuasa, ya, karena rasa berat, masyakkah, maka hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain. Ya. Ya, menggantinya sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan. Hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain, yaitu di luar Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, sehingga boleh yang musafir atau yang sakit berbuka di siang Ramadan, namun mengkodoknya atau menggantinya di luar Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah azza wa jal atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian bersyukur kepada Allah azza wa jal. Tiga ayat ini, ayat yang ke-183, 184 dan 185, adalah tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan tidak ada perselisihan ya, tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan bahkan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Baik, kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang tiga ayat ini. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi 'ala 'ibadihi bi annahu farada 'alaihim as-siyam kama faradahu 'alal umam as-sabiqah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya berpuasa sebagaimana Allah wajibkan puasa terhadap umat-umat terdahulu. Jadi puasa juga sudah ada pada umat-umat terdahulu, sehingga bukan merupakan kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kewajiban puasa juga ada pada umat-umat terdahulu. Li'annahum minasy-syara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Yang demikian karena puasa itu adalah termasuk dari syariat-syariat dan perintah-perintah yang padanya terdapat kemaslahatan bagi makhluk fi kulli zaman, di setiap waktu, di setiap masa. Sehingga puasa diwajibkan juga pada umat-umat terdahulu. Maka demikian pula diwajibkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena puasa adalah termasuk dari syariat-syariat dan perintah-perintah yang merupakan maslahat bagi makhluk itu sendiri. Wa fihi tansyitun li hadhihi al-ummah, dan padanya ada tansyit, motivasi untuk umat ini. Bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal wal musara'ah ila salihil khisal, dan seyogianya bagi kalian untuk berlomba-lomba dengan selain kalian dalam menyempurnakan amalan-amalan. Hendaklah kalian berlomba-lomba, dan juga hendaklah kalian bersegera untuk meraih salihil khisal, perangai yang baik. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah allati ikhtasaitum biha, dan sesungguhnya puasa itu bukan termasuk perkara yang berat yang kalian perselisihkan. Kemudian summa dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'atus siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan atau memerintahkan kepada umat ini untuk berpuasa, mewajibkan puasa terhadap umat ini sebagaimana Allah wajibkan terhadap umat-umat sebelum umat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya ibadah puasa tersebut. Yang ibadah puasa tersebut hakikatnya adalah maslahat bagi makhluk. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya, hikmah disyariatkannya puasa. Faqal, Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah sebab ketakwaan yang paling besar. Puasa adalah sebab ketakwaan yang paling besar. Li'anna fihi imtithala amrillahi wajtinaba nahyih. Karena dalam puasa itu ada perbuatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan makna taqwa adalah apa? Ja'alul insani wiqayatan min azabillah wa sakhatihi bi fi'li awamiri wajtina binawahi. Seseorang membuat tameng dari azab Allah dan murka Allah, ya, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga berpuasa adalah sebab yang paling besar, dari sebab-sebab ketakwaan, karena padanya ada pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Famimastamala alaihi minat taqwa, dan di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa, annasaima yatruku maharramallahu alaihi minal akli wasyurbi waljima'i wa nahwiha. Ya. Allati tamilu ilaihi nafsuh. Di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah bahwa orang yang berpuasa dia meninggalkan apa yang Allah haramkan padanya, ya, berupa makan, minum, jima, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Ketika puasa dilarang melakukan hal-hal ini, pembatal-pembatal puasa. Baik itu makan, minum, jima, dan yang lainnya. Allati tamilu ilaiha nafsuh, yang nafsu itu condong kepadanya. Nafsu itu condongnya makan, minum, ya, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Namun ketika puasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal ini, ya, pembatal-pembatal puasa, ya, sehingga dia menahan dirinya, ya, dia meninggalkan makan dan minumnya dan lain-lain dari pembatal-pembatal puasa. Mutaqarriban bidzalika ilallah, dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Rajian bitarkiha sawabah, dan dia meninggalkan hal-hal tersebut, ya, meninggalkan pembatal-pembatal puasa karena berharap mendapatkan pahala dari Allah. Fahadha minat taqwa, maka ini termasuk dari bentuk ketakwaan. Nah. Wa minha, dan juga di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah annasaim yudarrib nafsahu ala muraqabatillah. Bahwasanya orang yang berpuasa dia melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah. Jadi seorang yang berpuasa dia membiasakan dirinya untuk memiliki rasa diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Fayatruk matah wa nafsu, sehingga dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ma'akudratihi alaih, padahal dia mampu untuk melakukan dan melampiaskan hawa nafsunya. Tetapi karena ini adalah dilarang oleh Allah, enggak boleh makan, minum di siang Ramadan, maka dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Padahal dia mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan, ya, tapi dia tinggalkan. Li'ilmihi bi'ittila'illahi alaihi, karena dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Sehingga inilah termasuk daripada bentuk ketakwaan. Ketakwaan yang terkandung dalam ibadah puasa. Orang yang berpuasa dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga dia enggak berani masuk rumah, tutup pintu, makan di dalam, ya. Keluar rumah ngakunya puasa. Enggak berani seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Inilah ketakwaan. Wa minha, kemudian di antara makna takwa atau di antara ketakwaan yang terkandung dalam ibadah puasa juga adalah annasiyam yudiku majari syaitan. Fa innahu yajri min ibni adam majruddam. Di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah bahwasanya puasa itu akan mempersempit jalan alirannya syaitan. Akan mempersempit jalan aliran syaitan. Karena sesungguhnya naam syaitan itu berjalan atau mengalir pada ibnu Adam seperti mengalirnya darah. Dengan berpuasa maka akan mempersempit jalan alirannya syaitan. Fabis siyam yad'uf nufudhuh. Maka dengan puasa akan lemah jalannya. Wa taqillu minhul ma'asi. Dan dengan puasa akan memperkecil atau menyedikitkan kemaksiatan-kemaksiatan. Akan semakin sedikit kemaksiatannya. Akan berkurang kemaksiatannya dengan melakukan siam, puasa. Nah, maka inilah naam ketakwaan, ya, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, yang akan bisa mengurangi pahala puasanya, ya. Inilah ketakwaan. Wa minha, kemudian di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa juga adalah an-nasaim fil ghalib taksur ta'atuhu. Bahwasanya orang yang berpuasa pada umumnya ketaatannya itu bertambah banyak. Nah, pada umumnya orang yang berpuasa ketaatannya itu banyak. Nah, ya. Tambah dermawan, ya. Nah, tambah rajin sholat-sholat sunnah, ya. Yang tadinya mungkin gak pernah sholat duha, ketika puasa dia sholat duha, ya. Yang tadinya gak pernah sholat malam, ketika di bulan Ramadan atau ketika puasa dia di malam harinya sholat malam. Ya. Pada umumnya orang yang berpuasa itu taksur ta'atuhu. Banyak ketaatannya. Banyak ibadahnya. Wa ta'at min khisoli taqwa. Sedangkan ketaatan itu termasuk daripada perangai ketakwaan. Ketaatan termasuk dari sifat-sifat ketakwaan. Nah. Kemudian yang lain, wa minha, dan di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah annal ghaniyya idza dhaqa 'alam al-ju' aujaba lahu dhalik muwasatal fuqara al-mu'dinin. Bahwasannya seorang yang kaya, memiliki kecukupan, memiliki harta, apabila dia merasakan sakitnya lapar, ya. Apabila dia merasakan alam atau rasa sakitnya lapar, ya, maka mengharuskan dia, mengharuskan si orang kaya ini, na'am, untuk semakin dermawan, ya, berbuat baik, membantu orang-orang fakir yang tidak memiliki. Karena dia tahu bagaimana perihnya lapar, ya. Sehingga dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Dan ini menghasung dia atau memotivasi dia atau mengharuskan dia untuk membantu atau menolong saudaranya-saudaranya yang fakir. Nah, karena dia merasakan bagaimana pahitnya, nah, rasa lapar, ya. Sehingga dia semangat untuk menolong orang-orang fakir agar tidak merasakan seperti apa yang dia rasakan ketika puasa. Fahada min khisalit taqwa, dan ini termasuk daripada khisalut taqwa, perangai ketakwaan. Al-muhim banyak. Nah, bentuk-bentuk ketakwaan yang terkandung dalam ibadah puasa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan puasa, ya, kemudian di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian qala syekh rahimahullahu taala, walamma dzakara annahu faradu alaihimus siyam akhbara annahu ayyam ma'dudat ay qalilah fi ghayati suhulah. Ketika Allah subhanahu wa taala menyebutkan na'am bahwa Allah subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada mereka, ya, kemudian Allah mengkhabarkan bahwasannya puasa itu adalah di hari-hari yang ma'dudat, di hari-hari yang ma'dudat, yang terbilang. Ya. Hari-hari yang terbilang, ma'dudat. Apa itu hari-hari yang ma'dudat? Ay qalilah, hari-hari yang sedikit. Fi ghayati suhulah. Nah, dan sangat mudah untuk mengerjakannya. Di hari-hari yang sedikit. Ya. Hanya satu bulan, ya, sebentar, sedikit, ya, dan mudah untuk melaksanakannya. Nah, Allah tidak mewajibkan puasa 12 bulan penuh dalam setahun, ya, tidak kan? Nah, atau Allah mewajibkan puasa 5 bulan, lah tidak, ya, atau 4 bulan juga tidak, ya, tetapi ayyam ma'dudat, hari yang terbilang, yang sedikit, ya, yang mudah untuk melaksanakannya, yaitu hanya sebulan, nah, hanya 29 hari atau 30 hari, ya, dalam setahun, ya, dalam 360 hari atau kurang, ya. Nah, hanya ayam ma'dudat, hari-hari yang terbilang sedikit tersebut yang Allah wajibkan puasa padanya. Ini merupakan na'am kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya. Allah hanya mewajibkan hari-hari yang sedikit tadi dari hari-hari setahun. Nah. Dan ini keringanan dari Allah Azza wa Jal. Ya. Summa sahala tashilan akhar. Kemudian tidak sampai di situ. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan na'am tashilan akhar. Ya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan yang lain. Ya. Selain puasa itu hanya sebentar atau sedikit, ya, hanya 29 atau 30 hari, ya, ayyam ma'dudat, kemudian Allah memberikan kemudahan yang lain. Faqal, Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian sedang sakit atau sedang safar, ya, kemudian dia berbuka, ya, tidak berpuasa karena berat, ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhur. Maka hendaklah dia menggantinya sesuai dengan bilangan hari yang dia tinggalkan, diganti di hari-hari yang lain. Nah, ini kemudahan, ya. Bagi yang sakit kemudian berat kalau puasa, boleh berbuka di siang Ramadan, tapi mengqadha atau menggantinya di bulan yang lain. Atau dia sedang safar, di mana safar itu berat, ya, nah, dalam perjalanan. Nah, sehingga berat kalau sambil puasa, maka Allah berikan kemudahan. Boleh berbuka kemudian mengganti di hari-hari yang lain. Ini rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan kemudahan demi kemudahan kepada hamba-hambanya. Ya. Wa dzalika lil masyaqqah fil ghalib rakhasallahu lahum fil fitr. Nah, kenapa diberi kemudahan ketika sakit atau ketika safar, boleh berbuka di siang Ramadan, ya? Nah, yang demikian karena adanya masyakkah, rasa berat, ya, bagi orang yang sakit atau orang yang safar. Ya, adanya masyakkah pada umumnya. Ada masyakkah, rasa berat. Kemudian Allah memberi keringanan bagi kedua orang tadi untuk berbuka di siang Ramadan. Walama kana labudda min husuli maslahati siyam likulli mu'minin amarahuma an yaqdiyahu fi ayyamin ukhar. Idza zala al-marad wa anqada as-safar wa hasalat ar-rahah. Maka ketika seorang mukmin atau ketika setiap mukmin itu harus mendapatkan maslahat puasa, ketika seorang mukmin atau setiap mukmin itu harus mendapatkan maslahat puasa, maka Allah memerintahkan keduanya, yaitu orang yang sakit dan orang yang safar tadi, untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Apabila telah hilang sakitnya, yaitu sudah sehat lagi, dan telah selesai perjalanan safarnya, dan telah ada kelapangan, nah, untuk berpuasa, maka diperintahkan untuk mengqadha di hari-hari tersebut. Nah, yang demikian karena setiap mukmin harus dia mendapatkan maslahat puasa, sehingga dia ketika berbuka di siang Ramadan karena sebab sakit ataupun karena safar, maka dia wajib mengqadha atau menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian wa fi qawlihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa iddatum min ayyamin, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah, di hari-hari yang lain, yaitu mengqadha puasa tersebut yang engkau berbuka di hari-hari tersebut, qadha'lah di hari-hari yang lain. Fihi dalilun ala annahu yaqdi adada ayyami Ramadan. Padanya terdapat dalil bahwasannya dia harus mengqadha', hari-hari di bulan Ramadan, yang dia berbuka padanya, sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Kamilan kana au naqisan, baik harinya tersebut sempurna atau kurang. Wa ala annahu yajuzu an yaqdiya ayyaman qasirah baridah. Dan ayat di atas juga menunjukkan, atau sebagai dalil yang menunjukkan bahwasannya dia boleh mengqadha hari-hari yang pendek lagi musim dingin, untuk mengqadha hari-hari yang panjang, waktunya, dan di musim panas, kal akas, sebagaimana sebaliknya. Jadi misalkan Ramadan ini musim panas, musim panas hari-harinya lebih panjang, 12 jam misalkan. Atau bahkan mungkin 13 jam lah mungkin ya, karena musim panas Ramadan. Maka boleh dia mengqadha di hari-hari yang lain, yang hari lain ini puasanya hanya 10 jam misalkan, karena musim dingin. Atau mungkin 11 jam, yang jelas lebih pendek daripada Ramadan yang berada di musim panas. Boleh. Baik. Sebagaimana sebaliknya. Jika ternyata Ramadannya musim dingin, sehingga puasanya hanya sebentar, hanya 10 jam, maka boleh mengqadha di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain yang hari tersebut adalah musim panas sehingga harinya lebih panjang. Boleh. Sebagaimana boleh juga sebaliknya. Artinya hari-hari yang lain di sini umum, silahkan di bulan apa saja, selain dari bulan Ramadan. Kecuali hari-hari yang dikecualikan yang nggak boleh puasa padanya, seperti hari raya, nggak boleh berpuasa padanya. Baik, kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu ayutiquna siyam fidyatun min kulli yawmin yuftiruna ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang dia mampu berpuasa, kemudian dia enggan berpuasa, fidyatun, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu membayar fidyah na'am setiap hari yang dia berbuka padanya, setiap hari yang dia tidak berpuasa padanya. Nah, memberi makan kepada siapa? Kepada seorang miskin. Nah, wahadha fibtida'i fardhu shiyam, dan ini adalah di awal diwajibkannya puasa. Adanya takhir, bolehnya memilih antara puasa dengan bayar fidyah, ini di awal-awal wajibnya puasa. Lama kanu ghaira mu'tadina lisiyam, ketika mereka belum terbiasa berpuasa, sehingga nah, kewajiban puasa itu tadarruj, bertahap. Nah, awalnya boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Nah, walaupun dia mampu puasa, ya, tapi kalau dia enggak mau puasa maka wajib bayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, ya demikian karena mereka belum terbiasa berpuasa. Wa kana farduhu hatman, sedangkan kewajiban puasa adalah kewajiban yang sudah pasti, yang harus, ya. Maka kalau enggak puasa harus diganti dengan bayar fidyah. Fihi masyaqqatun alaihim, dan kewajiban tersebut ada masyaqqah, rasa berat atas mereka, ya. Karena na'am mereka belum terbiasa sehingga berat, ya. Darrajahumur Rabb al-Hakim bi ashalit tariq wa khayyaral mutiq lisawm baina an yasum wa huwa afdal aw yut'im. Maka Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan tahapan kepada mereka, ya. Ar-Rabbul Hakim, ya. Rabb yang maha hakim, yang maha bijak. Allah Subhanahu wa taala na'am yang maha bijak, ya, mewajibkan puasa tersebut secara bertahap, ya, kepada hamba-hambanya. Ya, bi ashali tariq, dengan jalan yang paling mudah. Wa khayyaral mutiq lis-shaum baina an yasum wa huwa afdal, dan kemudian Allah memberi pilihan kepada orang yang mampu berpuasa antara puasa, ya, dengan membayar fidyah. Nah, Allah memberikan pilihan antara puasa dan ini yang lebih afdal, ya, yaitu berpuasa. Au yut'im, atau dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya, ya. Setiap hari dia berbuka atau tidak berpuasa di hari tersebut. Walihada qala, maka oleh karena ini Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik daripada membayar fidyah. Nah, ketika di awal-awal diwajibkannya puasa. Summa ba'da dzalika ja'ala shiyama hatman 'alal mutiq wa ghairil mutiq. Taib wa ghairul mutiq yuftiru wa yaqdihi fi ayyamin ukhra. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, ya. Nah, secara hatman, ya. Secara wajib, ya. Alal mutiq, bagi orang yang mampu. Ya. Itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bayar fidyah. Setelah awalnya boleh adanya pilihan, ya, antara berpuasa dengan bayar fidyah, kemudian Allah jadikan puasa itu hatman, kewajiban, wajib bagi yang mutiq, bagi yang mampu. Itu tidak ada pilihan lagi. Adapun yang tidak mampu, maka dia boleh berbuka, kemudian menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, wakila, dan ada yang mengatakan juga, wa 'alal ladzina yutiqunahu, makna wa 'alal ladzina yutiqunahu adalah ayatakallafunahu, yaitu dia berpuasa dengan takalluf, ya, dengan rasa berat. Wa yashuqu 'alaihi masyaqqah ghair muhtamalah, ya, dia menanggung rasa berat, na'am, yang tidak bisa dia tanggung, ya. Ka syekhil kabir, seperti seorang tua renta, seorang yang sudah tua renta, yang jika dia berpuasa dia akan terasa berat baginya, ya. Maka bagi orang seperti ini, seperti orang yang tua renta, ya, fidyatun an kulli yawmin miskinan, maka dia membayar fidyah setiap harinya, ya, membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang yang miskin. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang sahih. Nah, bahwasanya seorang yang sudah tua renta, jika sudah tidak mampu puasa, maka dia membayar fidyah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ay as-shaum al-mafrud 'alaikum huwa syahrul Ramadan asy-syahrul 'adzim. Ya. Puasa yang diwajibkan kepada kalian adalah puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, bulan yang agung. Alladhi qad hasala lakum fihi minallahil fadl al-'adzim. Yang naam, pada bulan tersebut kalian telah mendapatkan karunia yang agung dari Allah Azza wa Jal. Ya. Wahual Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Al-mustamil 'alal hidayah limasalihikum ad-diniyah wad-dunyawiyah. Yang Al-Qur'an tersebut naam mencakup hidayah terhadap kemaslahatan-kemaslahatan kalian, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Wa tabyinil haqqi bi awdhi bayan, dan juga ada padanya penjelasan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Wal furqan bainal haqqi wal batil, yang Al-Qur'an tersebut juga padanya ada furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Wal huda wad dalal, dan pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wa ahli sa'adati wa ahli saqawah, dan juga pembeda antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Fahakikun bisyahrin hadza fadluh, ya. Wa hadza ihsanullahi 'alaikum fi an yakunu musiman lil ibad mafrudun fihi siyam. Maka pantas bulan yang keutamanya seperti ini, bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, nah, yang padanya merupakan hidayah dan penjelas dari hidayah tersebut, dan sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil, maka pantas dengan bulan yang keutamanya seperti ini, dan ini merupakan ihsan dari Allah terhadap kalian, maka pantas bagi bulan yang seperti ini naam menjadi musiman lil ibad, sebagai hari yang besar bagi para hamba, mafrudun fihi siyam, yang diwajibkan padanya puasa. Pantas bagi bulan yang keutamanya seperti ini, keutamanya besar seperti ini, untuk menjadi bulan atau naam bulan yang besar bagi hamba, atau hari yang besar bagi hamba, yang diwajibkan padanya siam puasa. Falamma qarrarahu wa bayyana fadilatahu wa hikmatullahi ta'ala fi takhsisihi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya, kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan Allah menjelaskan tentang keutamaannya dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengkhususan bulan Ramadan tersebut. Qal, maka Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang diantara kalian mukim di negerinya, maka hendaklah dia berpuasa. Hadza fihi ta'yinus siyam 'alal qadir as-sahih al-hadir, maka dalam ayat ini terdapat ta'yinus siyam, kewajiban puasa terhadap seorang yang mampu, yang sehat, yang mukim. Nah, jadi tidak ada pilihan lagi. Dengan turunnya ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka tidak ada naam pilihan membayar fidyah bagi yang mampu berpuasa. Nah. Walamma kana naskhu litakhyir baina siyam wal fidya khassah a'ada ar-rukhsah lil marid wal musafir li'alla yatawaham anna ar-rukhsata aidan mansukhatun, maka ketika dalam pemansuhan na'am takhyir, dalam pemansuhan bolehnya memilih antara puasa dengan bayar fidyah na'am secara khusus, ya. Maka ketika pemansuhan ini adalah secara khusus dalam masalah takhir saja, dalam masalah bolehnya memilih antara puasa dengan bayar fidyah, maka Allah mengulangi adanya rukhsah bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Ya, Allah mengulangi lagi. Padahal tadi kan sudah diulangi, sudah di naam sampaikan tentang rukhsah bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Karena tadi ada pemansuhan, ya, naam, dan karena pemansuhan tersebut, ya, penghapusan hukum tersebut adalah khusus penghapusan takhyir memilih antara puasa dengan bayar fidyah, maka Allah mengulang lagi rukhsah keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Supaya apa? Supaya tidak menyangka, atau supaya seseorang tidak menyangka bahwasannya keringanan naam bagi orang yang sakit dan musafir juga dihapus, ya, supaya tidak ada prasangka seperti ini. Naam, terhapusnya keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang musafir, maka Allah mengulangi lagi. Faqala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Nah, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Nah, sehingga faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia berbuka, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Ay yuridullahu ta'ala an yuyassir alaikumut turuq almusila ila ridwanihi a'dhamat taysir. Yaitu Allah menginginkan kepada kalian untuk memberi kemudahan kepada kalian dengan jalan-jalan, atau Allah ingin memudahkan kepada kalian jalan-jalan yang mengantarkan kepada keriduan Allah dengan semudah-mudahnya. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian jalan-jalan yang mengantarkan kepada keriduan Allah dengan semudah-mudahnya. Allah berikan kemudahan dengan semudah-mudahnya untuk menempuh jalan keriduan kepada Allah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusahhiluha asyadda tashil. Dan Allah menggampangkannya dengan segampang-gampangnya. Walihada kana jami'u ma amarallahu bihi ibadahu fi ghayati suhulati fi aslih. Oleh karena ini, semua yang Allah perintahkan terhadap hamba-hambanya, semua yang Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya, itu semuanya itu fi ghayati suhulati fi aslih. Semuanya itu sangat mudah dikerjakan. Naam, fi aslih, pada pokoknya, pada asalnya. Baik itu kewajiban puasa, kewajiban sholat dan seterusnya, semuanya adalah kewajiban-kewajiban yang sangat mudah dikerjakan bagi para hamba. Baik, sedikit lagi. Wa idza hasalat ba'dul awarid al-mujiba li thiqalihi sahalahu tasilan akhar. Maka apabila terjadi sesuatu yang muncul, ya, yang mengharuskan rasa berat untuk melakukan puasa tersebut, ya, sahala tashilan akhar, maka Allah memberi kemudahan dengan kemudahan yang lain. Imma bi isqatihi au takhfifihi bi anwa'i takhfifat. Imma dengan menggugurkan kewajiban puasa tersebut atasnya, atau dengan memberikan keringanan dengan berbagai macam keringanan. Nah, seperti dengan tadi membayar fidyah. Wa hadhihi jumlatun la yumkinu tafsiluha. Dan na'am, pembahasan ini, ya, pembahasan tentang masalah keringanan-keringanan, nah, ini tidak mungkin untuk dirinci di sini, ya. Li'anna tafasilaha jami'a syar'iyat, karena rincian-rinciannya itu adalah semua syariat. Wa yadkhul fiha jami'ur rukhas wa takhfifat, dan masuk padanya semua jenis keringanan-keringanan dan takhfifat, kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga rinciannya di tempat yang lain dalam pembahasan khusus fikih, ya. Walitukmilul iddata wa hadha wallahu a'lam li alla yatawahham mutawahhim anna siyama ramadan yahsulul maqsud minhu bi ba'dihi. Ya. Allah berfirman walitukmilul iddata, agar supaya kalian menyempurnakan bilangannya. Itu melaksanakannya dengan sempurna. Nah, hadha wallahu a'lam, agar supaya tidak ada yang menyangka bahwasannya puasa Ramadan itu akan tercapai tujuannya dengan melakukan sebagiannya. Cuma setengah Ramadan cukup, ya. Dia akan mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Supaya tidak naam orang menyangka dengan prasangka seperti ini bahwasanya akan terwujud naam dan tercapai maksud, ya, dari ibadah tersebut dengan melaksanakan sebagian Ramadan saja, ya, maka Allah rafa'a hadzal waham. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan prasangka ini. Bil amri bitakmili iddatihi, dengan cara Allah memerintahkan untuk menyempurnakan bilangan bulan tersebut. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan, mencukupkan bilangannya, itu bilangan bulan tersebut. Wa yashkurullaha ta'ala 'ala inda itmamihi ala taufikihi wa tashilihi wa tabyinihi li ibadih, dan hendaklah na'am dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal na'am ketika dia bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan na'am atas taufik Allah dan kemudahan dari Allah dan penjelasan Allah terhadap hamba-hambanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal atas taufiknya dan kemudahan yang datang dari Allah Azza wa Jal. Wabitakbir inda qidaihi, dan juga dengan cara bertakbir, walitukabbirullaha ala mahadakum, dan juga dengan bertakbir mengagungkan Allah ketika selesai dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa yadkhul fihi fi dzalika takbir inda ru'yati hilali syawal ila faragi khutbatil id. Naam, dan juga masuk padanya takbir naam ketika melihat hilal Syawal ya sampai selesainya khutbah al-id. Naam. Taib walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang tiga ayat ini, dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.